Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun, minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Bab, termasuk di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan firman Allah Azza wa Jal yang artinya, dan barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan hidayah kepada qalbunya. Qala Alqamatu, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallimu. Alqamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah seseorang yang ditimpa musibah, lalu ia meyakini bahwasanya musibah tersebut berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jal yang menakdirkannya, maka ia pun ridha dan berserah diri. Asar ini, Syekhuna Yasin Abu'l Abbas rahimahullahu ta'ala memberikan faedah bahwa asar tersebut sahih sampai Alqamah rahimahullahu ta'ala, wal ilmu indallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tarjamatu 'Alqamata huwa 'Alqamatu bin Qais bin Abdullah bin 'Alqamata. Biografi 'Alqamah, beliau adalah 'Alqamah bin Qais bin Abdullah bin 'Alqamah. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau dilahirkan di masa kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa min kibari tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim, dan beliau termasuk di antara kibaru tabi'in, ulama' tabi'in dan tabi'in yang thiqah. Mata ba'da 60 min al-hijrati, beliau wafat setelah tahun 60 Hijriah. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Arada al-musannifu bi hadzal babi bayan wujub as-sabri 'ala al-aqdari wa tahrimi at-tasakhkhuti minha, li'anna dhalika yunafi kamal at-tauhid. Al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan bab ini penjelasan akan wajibnya bersabar terhadap takdir-takdir dan diharamkannya marah karena takdir-takdir tersebut. Karena sesungguhnya hal itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu alladhi ma'ahu timanun lil mukhbiri. Al-iman secara bahasa adalah pembenaran yang bersamanya terdapat ketentraman terhadap yang mengkhabarkan. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat, nutqun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amalan dengan anggota badan. As-sabru fil lughati al-habsu wal kaffu. As-sabru secara bahasa maknanya adalah menahan diri. Al-habsu al-kaffu semakna menahan diri. Wa syar'an huwa habsun nafsi 'anil jaza'i wal lisani 'anit tashakki was-sukhti wal jawarihi an latmil khududi wa syaqqil juyubi. Dan secara syariat bersabar yaitu menahan diri dari ketidaksabaran, menahan lisan dari mengeluh dan marah, menahan anggota badan dari menampar pipi dan menyobek saku baju. Dan telah berlalu di dalam al-usul al-thalathah bahwa sabar ada tiga macam. Yang pertama bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua bersabar dari berbuat kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas di sini yaitu bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billahi fayataqidu anna al-musibata fayataqid anna al-musibata biqada'ihi wa qadarihi wa yastarji' indaha. Dan barang siapa beriman kepada Allah maka ia meyakini bahwasanya musibah terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jal, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala ditimpa musibah, yahdi qalbahu lisabri 'alaiha. Allah Azza wa Jal berikan hidayah kepada kalbunya untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa. Huwa ar-rajulu tusibuhu ila akhirih. Hadha tafsirun lil-iman al-madhkur fil ayati. Ini adalah penafsiran terhadap keimanan yang disebutkan di dalam ayat. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global ayat tersebut, yukhbiru ta'ala anna man asabathu musibatun fa'alima annaha min qadarillahi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illahi hadallahu qalbahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang ditimpa musibah lalu ia meyakini bahwasanya musibah tersebut berasal dari takdir Allah azza wa jal, kemudian ia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala, serta tunduk berserah diri dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada kalbunya. Wa'awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan. وَقَدْ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا أُخِذَ مِنْهُ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuknya apa yang terluput darinya dari dunia ini dengan petunjuk di dalam kalbunya dan keyakinan yang benar. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengganti untuknya apa yang telah diambil darinya atau bahkan lebih baik dari itu. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fihi dali anna fiha dalilan ala fadilatis sabri ala addarillahil mu'limati. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla yang menyakitkan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat ini, al-ula yang pertama, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, fadilatus sabri ala agdarillahil mu'limati kal masaibi. Keutamaan bersabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan seperti musibah-musibah. Al-thaniyatu, yang kedua, annal a'mala min musammal imani. Bahwasanya amalan-amalan termasuk di antara keimanan. Al-thalithatu, yang ketiga, annas sabra sababun li hidayatil qalbi. Bahwasanya kesabaran merupakan sebab hidayah bagi qalbu. Ar-rabi'atu, yang keempat, annal hidayata min thawabis sabiri. Bahwasanya hidayah termasuk di antara ganjaran pahala bagi orang yang bersabar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wal-niyahatu 'alal mayyiti." Dua perkara pada manusia yang keduanya merupakan kekafiran yang ada pada mereka, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, huma ay al-ithnatani, huma yaitu kedua perkara tersebut, bihin kufrun, kekafiran pada mereka, ay hatanil khaslatani kufrun qaimun bin nasi haythu kanata min a'malil kuffari. Yaitu dua perangi ini merupakan kekafiran yang melekat pada manusia, di mana dua perangi tersebut termasuk amalan orang-orang kafir. At-ta'nu fin nasabi ay al-wuqu' fihi bil'aibi wat-tanaqqusi. Yaitu mencela nasab dengan aib dan celaan. Waniyahatu 'alal mayyiti ay raf'u sawti bin nadbi bita'didi syama'ilihi lima fi dhalika minat tasakhuti alal qadari. Meratapi mayit, yaitu mengeraskan suara dengan ratapan, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, karena padanya terdapat kemarahan terhadap takdir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, barakallahu fiikum, wa jazakumullahu khairan.